mandi sekali. Berlanjur retak, dia sudah pecah sekali. Habis bagaimana, tiada bukti kau dapat. Kau tuduh diriku bercinta lagi dengannya. Berlanjur malu, dia sudah malu sekali. Di depan orang kau tega memfitnah aku. Bukankah fitnah lebih kejam dari membunuh? Berlanjur basah, dia sudah mandi sekali. Terima kasih.